السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فمعاشر المسلمين يرعاكم الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi hari ini, tatkala Allah Jalla wa Ala telah menyempurnakan bilangan-bilangan di bulan Ramadan, dan dengan itu kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kata Allah Jalla Jalaluh di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kata Allah Jalla wa Ala, "Walitukmilul iddah," agar kalian menyempurnakan bilangan-bilangan di bulan Ramadan tersebut. "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum," dan agar kalian bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, yang telah memberikan inayah pertolongan-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kita bisa melengkapi puasa Ramadan kita, kita bisa melengkapi salatul lail wa salatul tarawih kita, kita bisa melengkapi qiraatul Quran, sedekah dan amalan-amalan lainnya. Dan itu hanyalah karena inayah, pertolongan semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, agar kalian bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kalian diberikan hidayah, diberikan petunjuk, kemudahan untuk melakukan amalan-amalan saleh yang mungkin tidak akan kalian dapatkan tatkala bukan di dalam bulan Ramadan. Wal'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ya ra'akumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan diri-diri kita, pribadi-pribadi muslim, untuk bisa menghadapi Idul Fitr ini, maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita, mengizinkan kita untuk hari ini berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang dirasakan oleh kaum muslimin yang telah dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah jenis kebahagiaan yang tidak tercela, bahkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah semata-mata dengan fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat kasih sayang dari Allah Jalla wa Ala, fabidzalik, maka dengan itu semua, falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia, hendaknya kalian senang. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika khairun qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Sesungguhnya tatkala kalian berbahagia dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, itu adalah perkara-perkara yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara duniawi, dari harta-harta dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya ra'akumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kebahagiaan yang kita rasakan pada hari yang mulia ini adalah kebahagiaan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebahagiaan yang tercela yang mereka orang-orang ahli dunia, para penduduk dunia yang membanggakan harta-harta mereka, yang membanggakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka, maka niscaya mereka mendapatkan kebahagiaan yang tercela yang tidak dimaukan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam ayatnya yang mulia, وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Mereka berbangga, mereka berbahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari perkara-perkara dunia. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Sesungguhnya perkara dunia yang kalian banggakan, yang kalian berbahagia dengannya, hanyalah jika dibandingkan dengan akhirah, dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, sekedar perhiasan yang menipu, yang tidak bisa membawakan kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi. Itulah kebahagiaan mereka yang tercela di dunia. Adapun kebahagiaan kita pada hari ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Akan tetapi, apa yang kita rasakan dari kebahagiaan dan kesenangan di hari Al-Fitr, hari yang mulia ini, pun Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwasanya kebahagiaan-kebahagiaan ini bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Hanyalah sementara. Mungkin besok atau lusa atau bulan depan kita tidak akan merasakan kebahagiaan di hari yang fitrah ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kebahagiaan yang murni, yang abadi, yang selama-lamanya di dunia ini. Karena kenikmatan yang sifatnya hakiki, yang sementara, adalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkannya nanti di yaumul qiyamah, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh, lantas dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, فَلْيَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, maka hendaknya dia nanti berbahagia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syurga Allah Rabbul Alamin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya ra'akumullah, telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mensifati keadaan nikmat-nikmat di syurganya, ada tiga kenikmatan atau tiga jenis kenikmatan yang akan didapatkan oleh mereka mukminin, oleh mereka mukminat, muslimin dan muslimat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati kenikmatan-kenikmatan syurga Allah jalla wa ala, ma la aynun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh pandangan-pandangan manusia, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah pula didengarkan oleh telinga-telinga manusia, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah pula terbetik di hati-hati hamba Allah, di hati-hati manusia, bahwasanya itu adalah kenikmatan dari Allah jalla wa ala. Tiga kenikmatan besar yang akan dirasakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam syurganya, mereka ahlul jannah, akan merasakan tiga jenis kenikmatan ini secara abadi, selama-lamanya, tanpa perlu lagi mereka bersusah payah untuk melakukan amalan-amalan soleh dan amalan-amalan ketaatan. Karena amalan-amalan soleh dan amalan-amalan ketaatan adalah tugas yang telah mereka lakukan di kehidupan dunia. Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih, di dalam kitab Al-Riqaq, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya hari ini kehidupan kita di dunia adalah kesempatan kita untuk beramal soleh, kesempatan kita untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hisab, tidak ada hisab tatkala kita hidup di dunia. Adapun besok, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita, maka tidak ada kesempatan lagi kita untuk beramal. Oleh karena itu, kebahagiaan yang ada di dunia ini hendaklah menjadikan kita sebagai orang yang akan mendapatkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yang abadi. Bagaimana caranya? Telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya alamat-alamat, tanda-tanda mereka yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirah tidak akan terlepas dari tiga khusyul, tiga keutamaan atau tiga sifat yang mereka alami dan mereka amalkan selama di dunia mereka, di kehidupan yang fana ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiga sifat tersebut adalah tatkala seorang hamba idza utiya syakar. Tatkala seorang hamba jika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan karunia-Nya, dia bersyukur. Wa idza ibtulya sabar, dan tatkala dia diberikan musibah, bala, fitnah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, dan tatkala dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tiga sifat mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki di akhirat, yang mana mereka akan di dunia pun mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, keadaan mereka akan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan yang baik pula kelak di akhirah, dan jagalah kami dari api-api neraka. Maka mereka ini akan senantiasa beramal, akan senantiasa berperangai dengan tiga sifat yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah idza utiya syakar. Jika dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia bersyukur. Bukanlah dia kufur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya perkara syukur ini merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala-pahala dari Allah Jalla wa ala. Wa idza btuliya sabar. Tatkala dia ditimpa musibah, ditimpa cobaan, dia bersabar. Bukanlah dia orang yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pula mengeluh kepada sesama manusia. Maka ini ikhwati billah, ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, adalah sifat di mana mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan mendapati kebahagiaan di dunia wal akhirah. Karena mereka yang bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sekian banyak musibah, sekian banyak cobaan, adalah sunnatullah. Sesuatu yang pasti. Tidak akan mungkin kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala lantas bernikmat-nikmat, berfoya-foya tanpa ada fitnah, tanpa ada bala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sedikit pun. Mustahil, tidak akan mungkin. Karena mereka orang-orang yang hidup sebelum kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah ditimpa dengan berbagai macam cobaan. Telah ditimpa dengan berbagai macam musibah, kesempitan, kesengsaraan. Dan itulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum alladziina khalau min qablikum mastatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladziina aamanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Kata Allah Jalla wa Ala, "Am hasibtum?" Apakah kalian mengira an tadkhulul jannah, kalian akan masuk syurga begitu saja? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, sementara belum datang kepada kalian, belum ditimpakan kepada kalian musibah-musibah yang telah ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang telah lebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dahulu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan fitnah, cobaan, al-massa wad-dharra. Kata Allah Jalla wa Ala, kesakiran, kesengsaraan, musibah demi musibah mereka dapatkan. Wazulzilu, sampai mereka tergoncang saking banyaknya musibah tersebut, saking banyaknya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, fitnah dari Allah Rabbul Alamin. Ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqul ar-rasul, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersama beliau mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, saking beratnya musibah, beratnya bala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ala inna nasrallahi qarib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan ketahuilah bahwasanya pertolongan, nasr dari Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Musibah-musibah tersebutlah yang menjadikan mereka orang-orang ahli jannah, penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat dari kaum mukminin. Ad-dunya sijnul mukmin. Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi kaum mukminin yang tidak bisa kita lama-lama untuk berfoya-foya, tidak bisa lama-lama kita untuk bernikmat-nikmat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu. Karena kita sekarang ini sedang melakukan perjalanan, hakikatnya kita sedang melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat singkat, tidak terasa. Kemarin baru bulan Ramadan, masuk satu Ramadan, sekarang sudah satu bulan lebih, satu Syawal. Tidak terasa ikhwati billah, ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin wal muslimat ya ra'akumullah. Perjalanan yang sangat singkat. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala menyebutkan nasihat petuah beliau kepada kita, tatkala kita ingin benar-benar hidup di dunia ini dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, dengan fadl keutamaan dari Allah Rabbul Alamin, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terasing, tidak betah di dunia, seakan-akan kalian hanya ingin akhirah, akhirah dan akhirah. Karena itu adalah tujuan hakiki dari kita. Tujuan hakiki dari kehidupan kita di dunia ini, perjalanan kita adalah menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka, orang-orang yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bala, ujian, cobaan, yang wajib bagi mereka adalah bersabar. Yang itu insyaallah taala akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan yang hakiki. Kehidupan di dunia yang sengsara, kefakiran, kesempitan, cobaan demi cobaan, Allah Subhanahu wa taala akan balas itu dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala mereka, orang-orang yang bersabar, tanpa ada batasan-batasan tertentu. Artinya, balasan-balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan tidak ada batasnya. Syurga Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tidak ada batasnya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka, orang-orang yang sabar, as-sabirun, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, Firdaus al-A'la. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Begitu pula ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan. Sifat yang ketiga, perangai yang ketiga yang akan membawa kita dari kebahagiaan yang kebahagiaan dunia ini yang fana menuju kebahagiaan akhirah yang hakiki, yang abadi, yang selama-lamanya, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza aznaba istaghfar. Dan hamba tersebut tatkala berdosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, dia meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita sebagai seorang hamba, seorang manusia yang akan terus terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Innan nafsal ammaratun bisu. Jiwa-jiwa mereka kaum muslimin, kaum mukminin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyeret mereka kepada asu, kepada kejelekan, dosa dan kemaksiatan, terjerumus kepada perangkap-perangkap syaitan. Maka target kita bukanlah menjadikan diri kita ini adalah orang yang suci, yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Mustahil, tidak akan mungkin. Karena sunnatullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita pasti dan pasti akan terjatuh di dalam perangkap syaitan, akan terjerumus di dalam jerumus-jerumus syaitan. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Sesungguhnya seluruh anak cucu Adam memiliki sifat dasar, tabiat dasar yang namanya khata', selalu dan selalu terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengabarkan hal itu, diberikan solusi terbaik yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana solusi inilah yang bisa memberikan jalan keluar untuk kita yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan mereka-mereka yang selalu terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, yang paling baik di antara mereka adalah at-tawwabun, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Begitu pula inilah keadaan kaum mukminin, yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jujur, dengan keimanan yang hakiki, tatkala mereka terjatuh ke dalam fahisyah, ke dalam dosa, kemaksiatan, perangkap syaitan, maka mereka akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin, mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah hamba-hamba yang hina, yang banyak dosa dan kemaksiatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling mulia, dalam satu hari, satu malam beliau mengucapkan kalimatul istighfar 100 kali. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang jauh sekali kemuliaannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus lebih dari itu. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh telah beruntung bagi mereka nanti yang dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, tatkala melihat lembaran-lembaran kebaikannya, mereka mendapati kalimat-kalimat istighfar yang banyak. Tuba. Dijelaskan oleh para ulama, makna tuba di sini salah satunya adalah selain beruntung tadi, al-falah, sebuah pohon yang akan ditempati, sebuah pohon yang akan menaungi mereka, orang-orang ahlul jannah. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala mentakdirkan seorang hamba, di lembaran-lembaran kebaikan mereka, banyak kalimatul istighfar, banyak kalimat meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka sadar, mereka adalah makhluk yang hina, banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka, dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ra'ani wa ra'akumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini tiga sifat yang mulia, tiga perangai yang mulia yang harus kita miliki. Tatkala kita diberikan kenikmatan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Tatkala kita diberikan fitnah dan ujian, cobaan, bala, kita bersabar. Kemudian tatkala kita melakukan dosa dan kemaksiatan, kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana tiga perangai tersebutlah yang akan mengantarkan kita dari kebahagiaan dunia yang fana akan menuju kebahagiaan al-akhirah yang hakiki, yang abadi, yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ra'ani wa ra'akumullah. Di sana ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab yang akan mengantarkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala bisa masuk ke dalam syurganya, bisa mendapati kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Tiga sifat telah kita lewati. Sebab akan kita bahas. Sebab yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensifati keadaan mereka, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mathalul qalbil hayyi wal mayyit, permisalan antara hati yang hidup dan hati yang mati adalah seperti orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang tidak berzikir kepada Allah rabbul alamin. Sebab yang pertama adalah yang akan mengantarkan kita ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, mendapati kenikmatan-kenikmatan yang abadi, kasratul zikr, banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya apa yang menjadi pembeda antara hati yang mati dengan hati yang selamat, hati yang bersih, adalah banyaknya atau sedikitnya dia berzikir kepada Allahu Azza wa Jal, Allahu Rabbul Alamin. Tatkala dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya dia telah merealisasikan, menjalankan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Fadhkuruni azkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, senantiasa aku akan mengingat kalian. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya menyebutkan keutamaan mereka-mereka yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berzikir kepada Allah azza wa jal dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha zikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, di dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, berzikirlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak, zikran katsira. Yang mana ini adalah pembeda dari mereka orang-orang yang hatinya mati, yaitu orang-orang munafikin. Mereka tidaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa qalila, kecuali sedikit kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita untuk menjadi mukmin yang hakiki, yang akan menjadi ahlul jannah, kebahagiaan-kebahagiaan akan kita raih, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali lafaz zikir yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejak kita awal bangun dari tidur sampai kita akan tidur lagi, semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah di sini saya mengingatkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua kalimat yang sangat ringan, yang ini telah ma'ruf di kalangan kaum muslimin terlebih salafiyin. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilal rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar ringan untuk diucapkan oleh lisan-lisan manusia, akan tetapi timbangannya, timbangan kebaikannya berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua kalimat ini pun dicintai oleh Allah ar-Rahman, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimat yang sangat ringan, yang bisa kita lakukan kapan saja, yang bisa kita ucapkan kapan saja. Amalan dan ibadah zikir tidak perlu kita mengambil air wudu, tidak perlu kita bersuci, tidak perlu kita menghadap kiblat, tidak perlu kita mengeluarkan harta benda kita. Hanya mengeluarkan lisan, membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan, yang kata Nabi SAW menjadikan timbangan seorang berat dan itu akan mengantarkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Adalah memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'an, melihat berinteraksi dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashhabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim, karena sesungguhnya bacaan-bacaan kalian tersebut nanti di yaumul qiyamah, Al-Qur'anul Karim nanti di yaumul qiyamah akan datang kepada kalian syafi'an, memberikan syafaat kepada kita. Yang mana pada hari itu kita tidak memiliki apa-apa untuk kita bawa. Anak-anak kita tinggalkan, tua kita tinggalkan. Amalan-amalan hanyalah amalan-amalan yang bisa kita bawa. Harta benda seluruhnya kita tinggalkan. Hanyalah amalan-amalan soleh ataukah amalan-amalan toleh yang kita bawa ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu adalah hari yang tidak bisa memanfaatkan seorang tidak bisa memanfaatkan al-mal, harta dia, wala banun, dan anak-anak dia tidak akan bermanfaat bagi dia. Tidak akan bisa memberikan syafaat untuk dia. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, sebanyak apapun anak keturunan yang dia miliki, la yanfa', tidak akan bisa bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Dan salah satu cara untuk membersihkan hati-hati kita, menjadikan hati-hati kita adalah berzikir dan kasratu qiraatul Quran, memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna lillahi ahalina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga dekat di dunia ini. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahalina minan nas." Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga dekat di dunia ini. Siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala? Ditanya oleh sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah, keluarga-keluarga dekat Allah jalla wa ala di muka bumi ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh." Mereka adalah ahlul Quran yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ahlullah wa khassatuh, mereka adalah hakikatnya adalah ahlullah, keluarga-keluarga terdekat dari Allah Subhanahu wa taala, wa khassatuh, dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian amalan yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang bisa mengantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang fana, adalah sifatul qanaah, merasa cukup dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka-mereka orang yang berada di bawah kalian, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Ketika kalian memiliki kendaraan, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian yang belum memiliki kendaraan. Tatkala kalian memiliki harta yang sedikit, misalkan, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian yang mungkin tidak memiliki harta sama sekali. Untuk mencari ma'isha dalam satu hari saja mereka sulit. Lihatlah ke bawah kalian orang-orang yang mendapatkan kesempitan dari Allah Subhanahu wa taala. "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melihat ke atas. Si fulan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, si Alan rumahnya bagus, si Alan memiliki kenikmatan-kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sementara saya belum mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla seperti yang si fulan dapatkan. Larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala tanduru," jangan kalian melihat ke atas dalam perkara-perkara dunia, lihatlah ke bawah. "Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," karena itu membantu kalian untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wakil yang ada seperti ini, kenyataan yang ada seperti ini, tatkala kita melihat ke atas akan sulit bersyukur, akan terus mengalami kekurangan, kekurangan dan kekurangan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kenikmatan sedikit pun kepada kita. Diriwayatkan dalam sebuah kitab sahih karya Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, ada seorang tabi'in yang bernama Yunus bin Ubaid didatangi oleh seorang yang mengeluh, "Wahai Imam, aku berada di atas kesempitan dari Allah Subhanahu wa taala. aku berada di atas kefakiran. Seakan-akan dia mengatakan aku tidak memiliki kenikmatan sedikit pun yang datang dari Allah Azza wa Jal. Maka kata Imam Yunus bin Ubaid, maukah engkau aku ambil, aku colek kedua, aku colok kedua matamu, aku ambil kedua matamu dan aku ganti dengan 100 miliar. Dia tidak mau. Kemudian kata Imam Yunus bin Ubaid, bagaimana kalau aku patahkan dua tanganmu, aku ganti dengan 100 miliar. Dia tidak mau. Bagaimana kalau aku ambil dua kakimu, kemudian aku ganti dengan 100 miliar. Dia tidak mau. Maka kata Imam Yunus bin Ubaid menasihati dia, perhatikanlah. Dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, itu adalah kenikmatan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sedikit sekali hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau bersyukur dan sadar bahwa itu adalah kenikmatan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sifatul qanaah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Kata Allah Jalla wa Ala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Jalla wa Ala di dalam firman-Nya, "Man 'amila salihan," barang siapa yang melakukan amal saleh, "min dzakarin aw unsa," baik dari kalangan laki-laki, dari kalangan muslimin mukminin, ataukah dari kalangan unsa, muslimat mukminat, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senang, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, di dalam tafsirnya beliau menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib, begitu pula ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'anhuma, Imamul Mufassirin. Kata mereka berdua, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang layak, kehidupan yang berbahagia, adalah kehidupan yang mereka diberikan dengan al-qana'ah bil-qana'ah. Tatkala mereka dibarengi dengan sifat qanaah, merasa cukup dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, ra'ani wa ra'akumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amalan yang terakhir, sebab yang terakhir. Yang dengan ini saya menutup khutbah Idul Fitr tahun ini adalah senantiasa kita melihat dan rindu akan hari esok. Melihat dan rindu akan hari akhir. Kehidupan kita yang hakiki. Kehidupan kita yang abadi nanti. Hendaknya kita memperhatikan kehidupan-kehidupan kita esok. Apakah kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan sa'id, kebahagiaan-kebahagiaan dengan syurganya, ataukah kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang syaqi, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan merasakan neraka Allah wal iyadzu billah. Harus kita mengintrospeksi diri-diri kita. Karena hakikatnya dunia ini sebagaimana atau seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya." Ada apa urusanku dengan dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama masali wa masalud dunya." Sesungguhnya permisalanku dengan dunia ini, "Karakibin tahta syajarah tsumma tarakaha wara." Permisalanku dengan dunia ini seperti seorang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia mendapati satu pohon rindang dan dia beristirahat di sana. Sejenak dia beristirahat. Sebentar dia beristirahat, kemudian dia lanjutkan lagi perjalanannya. Itulah kehidupan dunia. Tatkala seorang tadi beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kehidupan yang sangat singkat. Akan tetapi dengan singkatnya kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala merintahkan fatazawwadu, berbekallah kalian. Yang seharusnya perjalanan singkat kita dari sini misalkan ke 5 kilo setelah tempat ini tidak membutuhkan yang namanya bekal. Perjalanan yang singkat. Akan tetapi perjalanan singkat di dunia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Padahal perjalanan singkat tapi disuruh berbekal oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara-perkara dunia ini sangat mudah untuk menggelincirkan seorang hamba Allah dari jalan al-haq menuju surga, menuju neraka Allah wal iyadzu billah. Sangat mudah perjalanan-perjalanan mereka itu tergelincir. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatazawwadu, berbekallah kalian, karena bekal yang terbaik untuk kalian bawa dalam perjalanan yang singkat tersebut adalah takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dunia sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi di awal majlis, di awal khutbah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kalian hidup di dunia itu seperti orang yang terasing, yang tidak memiliki keluarga, yang tidak memiliki kerabat, yang tidak memiliki teman sejawat. Yang kalian akan terus rindu kepada hari akhir, rindu kepada akhirat, ingin mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala, wa 'abir sabil. Atau jadilah kalian tatkala hidup di dunia seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan untuk menutup khutbah ini, saya menukilkan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat ini. Kata Allah jalla wa ala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak adalah sebuah kebenaran. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nikmatnya syurga, dahsyatnya neraka, pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala di neraka bagi mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan, bagi mereka yang melakukan dosa, adalah al-haq, bukanlah satu hayalan. Semua itu adalah al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji-janji yang telah disebutkannya Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ini syahid dari ayat ini. Kata Allah jalla wa ala, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu, terlalaikan dengan kehidupan-kehidupan dunia ini. Berbahagia boleh, bersenang-senang boleh, tapi jangan sampai itu menyeret kalian untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kehidupan dunia, kebahagiaan yang ada di dunia, kenikmatan yang ada di dunia sebagai perantara, wasilah untuk kita mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di surga-Nya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kalian terlalaikan dari kehidupan dunia ini. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai pula kalian tertipu dengan al-ghurur, yaitu syaitan. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya syaitan adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kita tidak perlu lagi mengatakan atau mencari apakah syaitan benar-benar musuh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas menyatakan, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jangan kita berprasangka baik dengan syaitan. Melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kemaksiatan, mungkin syaitan akan memperhiasnya dengan nanti kamu akan melakukan taubat. Yang taubat tersebut tatkala dilakukan setelah kemaksiatan akan terasa manis. A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syubhat-syubhat syaitan liar yang seperti ini. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa mengajak dan mencari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi temannya kelak di neraka as-sa'ir, yang sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mendapatkan iqab, hukuman dari Allah, wal iyadzu billah. Syaitan tidak ingin sendiri untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala illa al-mukhlasin, kecuali mereka orang-orang yang ikhlas mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan la'natullahi alaihim dan bala tentaranya akan senantiasa berusaha untuk menggelincirkan jalan kita, untuk menyesatkan perjalanan kita tidak sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan makar-makar syaitan. Tatkala syaitan, makhluk yang paling buruk di muka bumi ini, makhluk yang paling buruk di dunia ini, tatkala dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Dia meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai nanti hari kiamat, karena aku ingin menggelincirkan hamba-hambamu. Allah Subhanahu wa taala tatkala mendengar doa syaitan, diijabah oleh Allah Rabbul Alamin, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar. Janganlah lalai untuk kita berdoa meminta kebahagiaan kelak yang abadi. Syaitan saja makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling terlaknat di dunia ini, di muka bumi ini, tatkala dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama balukum ayyuhal mu'minun? Bagaimana keadaan kita yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, dengan ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menjadikan amalan-amalan saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan menjadi amalan saleh makbul yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang telah melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, memanfaatkan waktu-waktu dia kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sampai terhenti. Teruslah melakukan amalan-amalan saleh tersebut walaupun sedikit. Inna habbal amali ila Allah wa muhawain qal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Begitu pula mereka yang mungkin mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa, belum mendapatkan taufik, belum mendapatkan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dan biasa melakukan amalan saleh di bulan Ramadan, segeralah mumpung umur masih ada di kita. Mumpung umur masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaknya memanfaatkan waktu sisa dari umur-umur kita walaupun kita terlepas dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayatnya, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa melakukan amalan saleh baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, muslimin wal muslimat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang akan mengantarkan mereka kepada syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan amal-amalan saleh, dan jangan sampai pula kita tertipu dengan perangkap-perangkap syaitan, yaitu semua akan mengantarkan kita ke neraka as-sa'ir wal iyadhu billah. Ini yang bisa saya sampaikan di khutbah Idul Fitr pada tahun ini. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.